إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الصمد أي السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته فهو واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها. Kata beliau, As-Samad, nama Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya adalah As-Samad. Telah datang penyebutan nama ini di dalam Al-Quranul Karim satu kali, di dalam surat Al-Ikhlas, ini pada ayat yang kedua, Allahus Samad, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad. Apa makna dari As-Samad? Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ay As-Sayyidu Al-Azim alladhi qad kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa kudratihi wa izzatihi wa azamatihi wa jami'i sifatihi. As-Sayyid, yani yang maha mulia, Al-Azim, yang maha agung, Alladhi qad kamula, yang benar-benar maha sempurna, fi ilmihi wa hikmatihi, dalam ilmunya, maha sempurna ilmunya, di mana tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil, semuanya tercakup di dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hikmatihi, demikian juga yang maha sempurna dalam hikmahnya, baik terkait dengan perintah maupun penciptaan, baik terkait dengan syariat maupun qadar, semuanya tidak ada yang luput dari hikmahnya, baik hamba-hamba Allah mengetahuinya ataupun tidak. Wa hilmihi, demikian juga yang maha sempurna dalam hal kelembutan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, sehingga mereka tetap mendapatkan apa yang menjadi bagian rizki yang telah tetapkan, meskipun sebagian dari mereka durhaka kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan tangguh kepada hamba-hambanya untuk bertaubat kembali kepadanya. Wa qudratihi, demikian juga zat yang maha sempurna dalam hal kekuasaannya. Tidak ada yang lepas luput dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa izzatihi, yang maha sempurna dalam hal izzahnya. Izzah, ya, bimakna yani kemuliaan, ataupun izzah bimakna keperkasaan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dalam seluruh makna izzah. Wa azamatihi, demikian juga yang maha sempurna dalam hal keagungannya. Wa jami'i sifatihi, yang maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya. Fahuwa wasi'us sifati 'azimuha, sehingga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya As-Samad menunjukkan kemahaluasan dalam seluruh sifat-sifatnya dan keagungan dari sifat-sifat tersebut. Seluruh sifat keagungan, kemuliaan, kesempurnaan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Ini makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, As-Samad. Sehingga datang dalam tafsir yang lainnya terkait dengan nama As-Samad, yani As-Sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi, bahwa yang maha mulia, yang sempurna dalam seluruh kemuliaannya, dalam seluruh kemuliaannya. Kemudian beliau juga menyebutkan makna dari As-Samad, alladhi samadat ilaihi jami'ul makhlukat, zat yang bergantung kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jami'ul makhlukat, ya, seluruh makhluk tanpa kecuali, semuanya bergantung kepada Allah, semuanya membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika menciptakan makhluk-makhluknya, baik arsh maupun makhluk-makhluk yang diciptakan setelahnya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada makhluk, tetapi justru seluruh makhluk itu yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita manusia, kita membuat sesuatu karena kebutuhan kita kepada sesuatu tadi. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani, zat yang maha kaya, tidak butuh kepada selainnya. Jadi nama, dari nama Allah as-samad, di antara maknanya adalah alladhi samadat ilaihi jami'ul makhlukat, zat yang seluruh makhluk tanpa kecuali semuanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qasadathu kullul kainati bi asriha fi jami'i syu'uniha, di mana seluruh yang ada, kullul kainat, seluruh yang ada, bi asriha, seluruhnya tanpa kecuali, fi jami'i syu'uniha, dalam seluruh urusan mereka menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap kepadanya, ya, dalam segala urusan mereka. Ini makna As-Samad yang lain, ini zat yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluknya dalam urusan-urusan mereka. Di mana seluruh urusan mereka, ya, Dalam perkara sekecil apapun tidak ada yang tidak butuh akan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena termasuk di antara zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, sebagai bentuk pengakuan kelemahan diri-diri kita dan sangat butuhnya ya, kepada pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis fa aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup dan maha mengurusi seluruh makhluk, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepada engkau. Perbaikilah seluruh urusanku. Dan jangan engkau pasrahkan aku kepada diriku yang lemah ini, walaupun hanya sekejap mata. Walaupun hanya sekejap mata, waktu yang sangat singkat. Kita tidak bisa memasrahkan urusan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, seorang yang betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersandar kepada Zat yang Maha Perkasa. Sebaliknya ketika seorang bersandar, menyandarkan urusannya kepada selainnya, siapapun dari makhluk yang ada, ketahuilah semua yang selain Allah lemah, semua yang selain Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, falaisa laha rabbun siwahu, sehingga tidak ada bagi seluruh makhluk yang ada ini, seluruhnya tidak ada bagi mereka Rabb selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala, yang mencipta mereka, yang memiliki mereka, dan yang mengatur seluruh urusan mereka. Kemudian dikatakan selanjutnya, wala maqsudun ghairuhu taqsuduhu wa talja'u ilaihi fi islahi umuriha ad-diniyah wa fi islahi umuriha ad-dunyawiyah. Dan tidak ada yang dituju selainnya, yang seluruh makhluk ini ya, bersandar ya, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersandar kepadanya dalam islahi umuriha ya, memperbaiki, ada yang menjadi harapan untuk memperbaiki urusannya, baik yang sifatnya diniyah terkait dengan keimanan, terkait dengan agamanya, terkait dengan kebaikan akhiratnya, wa fi islahi umuriha dunyawiyah, demikian juga dalam perbaikan perkara-perkara yang kaitannya dengan urusan dunia dia. Tidak ada yang kita jadikan sandaran yang kita tuju dalam perbaikan urusan kita, baik yang sifatnya agama kita ataupun yang sifatnya dunia kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taqsuduhu 'inda an-nawa'ibi wal maz'ajati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dituju. Allah Subhanahu wa taala yang dituju ya, oleh seluruh makhluk ketika terjadi nawa'ib, bencana-bencana, maz'ajat, kecemasan-kecemasan, kegundah gulanaan, yang diharap pertolongannya tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadra'u ilaihi, yang seluruh makhluk berdoa kepadanya, idza aradha asyaddat wal kurubat, ketika aradha yani asabatha, ketika menimpa makhluk-makhluk itu adanya syaddat, ya, kesulitan, kurubat, kesempitan-kesempitan, maka seluruh makhluk, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisanul maqal, dengan ucapan-ucapan mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan lisanul hal, yakni kondisi keadaan mereka, yang mereka dengan kondisi tersebut sangat berharap, ya, kepada pertolongan Allah, meskipun mungkin saja lisan-lisan mereka tidak berucap. Wa tastaghitsu bihi idza massatha al-masa'ib wal-mashaqqat, yang memohon pertolongan untuk dilepaskan dari kesulitan, ya, kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengenai mereka, para makhluk ini, al-masa'ib, ya, jama' dari sa'ab, mas'ab, yakni kesulitan-kesulitan, dan masyaqqat, beban-beban berat yang menimpa ataupun mengenai mereka. Li'annaha ta'lamu anna 'indahu hajatiha, karena seluruh makhluk pada hakikatnya mereka mengetahui bahwa sungguhnya hanyalah di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan mereka, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memenuhinya. Waladaihi tafriju kurubatiha, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, ya, hal yang akan bisa melapangkan apa yang menjadi kesulitan dan kesempitan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk menghilangkan segala kesulitan yang mengenai makhluk-makhluknya. Likamali ilmihi wa sa'ati rahmatihi, dikarenakan kemahasempurnaan ilmunya dan kemahaluasan kasih sayangnya. Wa ra'fatihi wa hananihi, kemahaluasan, kelembutannya, serta kecintaannya kepada makhluknya. Wa 'azimi qudratihi wa 'izzatihi wa sultanihi, dan kemahagungan, kekuasaan, kemuliaan dan kekuasaannya atas seluruh makhluk-makhluknya. Ini nama Allah Subhanahu wa taala As-Samad, dengan makna-makna yang dikandungnya dari nama tersebut. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah Al-Ghani Al-Mughni. Selanjutnya, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Ini yang datang dalam Al-Kitab Al-Quranul Karim, Al-Ghani, yang Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha kaya. Al-Mughni, yang memberikan kekayaan ataupun kecukupan kepada hamba-hambanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia, ya, tanpa kecuali yang mukmin maupun yang kafirnya. Antumul fuqara'u ila Allah, kalian semua adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita fuqara. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala lah. Di sini ada dhamir fasal, huwa al-ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian pada surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang agna, memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya, memberikan harta kepada mereka. Wa aqna, makna aqna yakni yang akhdama, menjadikan harta itu sebagai bantuan untuk mereka. Wa radiya, yang dengan itu mereka ridha, ya, senang dengan apa yang Allah berikan tersebut. Di sana ada tafsir dari Ibnu Abi Zaid rahimahullah, makna aqna yani afqara, maknanya ya bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hamba-hambanya itu kaya, dan demikian pula dia yang menjadikan hamba-hambanya itu fakir, miskin. Nah, dengan tafsir dari Ibnu Abi Zaid ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwa hakikat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, fulan dijadikan kaya, fulan dijadikan miskin, ya, itu semua kembali kepada kehendaknya, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan-perbuatannya secara terperinci. Ya. Dia yang menjadikan hamba-hambanya itu kaya, dia yang menjadikan hamba-hambanya itu miskin. Untuk jangan sampai seorang pun di antara kita menyangka, mengira bahwa semua yang kita dapatkan semata karena kemampuan dan kecerdasan kita. Bahkan untuk kita mengetahui bahwa semua itu tidak lain kecuali ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, dia berhasil. Namun berapa banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ya. Dan itu gambaran yang nyata. Ya. Banyak orang yang diuji dengan kemiskinan, kekurangan, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada yang ketika diuji dengan kefakiran, ya, seorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang diuji dengan kekayaan terlalu banyak yang gagal dengan ujian tersebut, karena berapa banyak di antara mereka yang merasa apa yang didapatkan oleh mereka tidak lain kecuali hasil usaha dari mereka, bukan itu sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang dia harus ada upaya untuk bagaimana berhasil dengan ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang umat terdahulu yang Allah berikan kepada mereka, ya, dari perkara dunia yang jauh lebih besar dibandingkan orang-orang terkaya yang hidup di masa kita. Kita mendengar berita tentang Qarun, ya, yang sampai-sampai kunci dari perbendaharaan hartanya, ya, orang-orang yang kuat, ya, bukan hanya satu orang, kelompok orang yang kuat, untuk memikul kuncinya saja keberatan. Itu baru kuncinya. Diuji dengan yang demikian, terucap dari lisannya, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku diberi yang demikian itu karena kepandaianku, karena ilmuku, ya, di dalam menata urusan hartaku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan hukumannya, dia dan harta yang dia miliki dibenamkan ke dalam bumi. Dan ini tentu semua menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kapan dengan harta itu, ya, kita menyadari itu sebagai ujian, maka seorang hamba akan berupaya untuk betul-betul bagaimana dia bisa berhasil dengan ujian tersebut. Kemudian, فَهُوَ تَعَالَى الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya. Dan sifat kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kekayaan yang maha sempurna. Yang disifat dengan lazimun li zatihi. Kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala ada sesuatu yang sifatnya azali, tanpa permulaan. Beda dengan sifat kaya yang ada pada makhluk, yang itu adalah pemberian dari Allah, ada awalnya. Dan yang namanya pemberian, kapan yang memberi menghendaki untuk mengambilnya, tidak akan seorang pun bisa untuk menahannya. Meskipun dia mengupayakan untuk minta bantuan kepada seluruh makhluk yang lainnya, jika Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi menghendaki untuk mengambilnya, maka tidak akan bisa seluruh makhluk menahannya. Sebagaimana sebaliknya, siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk memberikan kepada hamba tadi dari harta yang Allah kehendaki, tidak akan ada yang bisa untuk menahannya. Seberapapun kekuatan yang dikerahkan oleh manusia untuk bisa menahan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alladhi lahul ghina attamul mutlaq min jami'il wujuh wal i'tibarat. Dia adalah zat yang memiliki kemahakayaan yang sempurna, yang mutlak tanpa batas dari seluruh sisi dan dari berbagai i'tibarat penilaian. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakayaannya tidak terbatasi dengan apapun. Likamalihi wa kamali sifatihi allati la yatatarraku ilaiha naqsun biwajhin. Dikarenakan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala secara zatnya, zatnya maha sempurna, tidak butuh kepada yang lainnya. Demikian pula kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Allati la yatatarraku ilaiha naqsun biwajhin. Yang tidak datang kekurangan pada satu sisi pun pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula pada sifat-sifatnya. Wala yumkinu illa an yakuna ghaniyan, sehingga tidaklah mungkin kecuali Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ghaniyan, yang maha kaya, maha tidak butuh kepada selainnya. Li'anna ghinahu min lawazimi dhatihi. Karena sungguhnya kemahakayaan Allah subhanahu wa ta'ala termasuk diantara konsekuensi kemahasempurnaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang masih butuh kepada yang lainnya tidak pantas untuk dijadikan sebagai ilah, sebagai sesembahan yang menjadi tambatan hati. Jadi sesuatu yang butuh kepada yang lainnya, butuh kepada ada yang menjaga, memeliharanya, tidak pantas untuk dijadikan sebagai ilah, sebagai sesembahan. Hanya zat yang maha sempurna, yang maha tidak butuh kepada selainnya, justru dialah yang mencukupi seluruh penyembahnya. Itulah sesembahan yang hak. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wakama fakama la yakunu illa khalikan razikan rahiman muhsinan fala yakunu illa ghaniyan an jami'il khalqi la yahtaju ilaihim biwajhin minal wujub. Sebagaimana tidak ada dari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala ini kecuali dialah yang maha pencipta, yang maha pemberi rizki, yang maha pengasih, yang maha berbuat baik kepada hamba-hambanya, maka tidaklah keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dia zat yang maha kaya. Ya, zat yang ghaniyan, maha kaya, maha tidak butuh dari seluruh makhluknya. La yahtaju ilaihim biwajhin minal wujuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan mereka pada satu sisi pun. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan mereka dan memerintahkan mereka untuk beribadah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada ibadah mereka. Tapi mereka lah yang akan memetik manfaat dari ibadah yang mereka lakukan. Mereka itu pada surat Adz-Dzariyat, ya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menghambaku kepadaku saja, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyatakan, ma uridu minhum mirriz wa ma uridu ayyut imun. Aku tidaklah menginginkan dari mereka untuk mereka ya, memberikan rizki. Allah maha kaya, justru Allah yang memberi rizki. Tidak pula aku butuh untuk mereka memberikan makan kepadaku. Sesajen-sesajen ajarannya siapa? Ya. Allah tidak butuh yang seperti itu. Kemudian Allah nyatakan, Inna Allaha huwa ar-Razzaq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Allah mengaitkan namanya ini dengan perintah untuk ibadah. Kata para ulama, di sini menunjukkan kepada kita betapa erat kaitannya antara ibadah, ketaatan seorang hamba dengan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan tidaklah seorang akan jatuh miskin dengan sebab dia beribadah kepada Allah. Justru ibadah itulah yang menjadi jalan keberkahan dan rizki Allah subhanahu wa ta'ala datang kepadanya. Kemudian, wala yumkinu an yakunu kulluhum illa muftaqirin ilaihi min kulli wajhin. Dan tidaklah mungkin keberadaan mereka seluruhnya, makhluk-makhluk ini, kecuali dalam keadaan mereka butuh semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min kulli wajhin, dalam seluruh sisi kehidupan mereka. Demikian keadaan makhluk seluruhnya, tanpa kecuali mereka lah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yastagnuna an ihsanihi wa karamihi wa tadbirihi wa tarbiyatihi al-amati wal khasah tarfata aynin. La yastagnun, mereka tidaklah yastagnun, merasa cukup. Artinya terus menerus mereka dalam keadaan butuh an ihsanihi, butuh kepada kebaikan Allah, wa karamihi, butuh kepada kedermawanannya, wa tadbirihi, butuh kepada penataannya, wa tarbiyatihi, butuh kepada tarbiyah, pendidikan, pengarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-ammah, baik yang sifatnya tarbiyah yang umum, ya, yang meliputi seluruh makhluknya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dan mengarahkan mereka untuk meraih hal-hal yang bermaslahat, bermanfaat bagi mereka dalam hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Yang ini didapatkan oleh seluruh hamba yang mukmin maupun yang kafir, tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya umum. Wal khasah, demikian pula lebih-lebih tarbiyah yang sifatnya khusus, kaitannya dengan kemaslahatan diniyah yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan untuk orang-orang yang Allah cintai. Bagaimana dia mendapatkan ilmu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mentarbiyahnya, membimbingnya untuk beramal dengan ilmu. Ini tabiat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala sendirikan untuk orang-orang yang Allah cintai. Tarfata ain, butuhnya hamba kepada semua itu ya tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Kita semua butuh ya, sekali lagi dalam semua perkara itu, baik hal yang terkait dengan maslahat dunyawiyah kita dan hal yang menjadi kebutuhan dunyawiyah kita, maupun maslahat yang menjadi kebutuhan diniyah kita, kebutuhan hati kita, semuanya kita bersandar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min kamalihi wa min kamali ginahu, dan di antara gambaran kemahasempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, anna khazaina samawati wal ardh biyadihi, bahasanya perbendaharaan seluruh langit dan bumi itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Munafiqun pada ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, humul ladzina yaqulun la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfadu walillahi khazainu samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka lah orang-orang yang mengatakan, yani orang-orang munafikun, Abdullah ibn Ubay dan orang-orang yang bersamanya, mengatakan la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu, jangan kalian berinfak kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, ini para sahabat Nabi, jangan kalian berikan bantuan kepada mereka. Mereka ingin melakukan embargo ya, bagaimana para sahabat Nabi untuk tidak diberikan bantuan. Apa tujuannya? Hatta yang fadu, hingga mereka bubar ya dari sisi Nabi, tidak lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Fauzan hafizahullah, beliau membawakan ayat ini termasuk di antara makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya, mereka berupaya untuk melakukan embargo ekonomi agar dengan itu kaum muslimin mereka meninggalkan agama mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi khazainus samawati wal ard, hanya milik Allah lah perbendaharaan seluruh langit dan bumi. Mereka mungkin berupaya untuk menutup jalan dari depan, belakang, kanan, kiri dengan upaya-upaya mereka. Tapi mampukah mereka mencegah dan menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk sampai kepada hamba-hambanya? Allah mampu untuk mendatangkan rezeki kepada mereka dari arah atas, rezeki dari langit, dan dari arah bawah rizki dari bumi. Walillahi khazainu samawati wal ard, milik Allah semata perbendaharaan yang ada di langit maupun di bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tetapi orang-orang munafik itu tidak paham. Oleh karena itu seorang hamba muslim dia hendaklah senantiasa yakin bahwa apapun yang diupayakan makhluk untuk mengudaratkannya tidak akan berhasil kecuali pada perkara yang Allah kehendaki. Allah yang maha mengatur, bukan makhluk yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, adapun makhluk sehebat apapun mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna judahu ala khalqihi mutawasilah mutawasilun ana al-laili wan nahar, kedermawanan Allah kepada makhluknya terus menerus sepanjang malam dan siang. Wa anna yadaihi sahaan fi kulli waqtin. Bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa penuh ya dengan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada makhluknya. Fi kulli waqtin, di setiap waktu, tidak pernah ya apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya mengurangi sedikitpun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menyatakan yadullahi mal'a, bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala penuh, la taghiduha nafaqatun, di mana pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya itu tidaklah mengurangi apa yang ada di tangan Allah. Sahha al-laili wan nahar, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pemberiannya di malam dan siang. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal ard fa innahu lam yajid ma fi yadihi. Tidakkah kalian melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk-makhluknya sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Pemberian itu semua tidaklah mengurangi sedikitpun yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keimanan kita akan kemahakayaan, kemahakasih sayangan Allah Subhanahu wa taala, tentunya hendaklah membimbing kita untuk senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menjadi sandaran dan tambatan hati kita dalam seluruh urusan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anakum bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.